بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab Sahih Adabil Mufrad pada bab Hilful Jahiliyah, perjanjian jahiliyah, perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Al-Hilf, Al-Hilf maknanya Al-Mu'aqadah wal muahadah. Mereka melakukan hilf, melakukan muaqadah, akad, wal muahadah, janji, bersepakat, wal ittifaq ala at-ta'adud wat tasa'ud, ta'awun, untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Namun di antara hilfnya mereka ada yang baik, yang dilarang oleh Islam. Ada juga yang baik yang ditakrir oleh Islam, diakui, dibenarkan dan ditetapkan dalam Islam. Di antara yang dilarang dalam Islam adalah hilfnya, takutnya mereka untuk saling membantu, tolong menolong dalam peperangan. Kalau satu sekutunya berperang, dia ikut membantu. Kalau sekutunya menyerang, maka ikut juga menyerang. Nah, seperti ini yang dilarang dalam Islam. Gak boleh ta'awun fil ithmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Adapun hilfnya, perjanjiannya, kesepakatannya mereka pada perkara-perkara yang baik seperti nusratul madlum, saling menolong orang-orang yang terzalimi, mengambil haknya, maka ini adalah perkara yang baik. Jadi takrir dalam Islam, silaturahim misalnya, membuat akad kesepakatan untuk saling nyambung silaturahim, maka ini adalah perkara yang baik, tetapkan dalam Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, yang itu dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih umur 20 tahun, mereka bersepakat untuk saling tolong menolong, bantu membantu orang orang yang terzalimi. Dan di antara faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya agama Islam aqarra ma kana alaihi ahlul jahiliyah min as-sifatil hamidah. Islam ini menetapkan, mentakrir apa-apa yang datang dari ahlu jahiliyah, dari sifat-sifat yang terpuji. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang ketiga, tahrimu naqdul uhud allati yatarattabu ala al-wafa biha masalih wa tudra'u biha al wa tudra'u biha mafasid. tahrim, diharamkan, dilarang naqdul uhud, untuk melanggar perjanjian, membatalkan perjanjian, dilarang. Allati yatarattabu 'alal wafa, yang mana dampak dari al-wafa, menunaikan janji itu adalah diperolehnya kemaslahatan, didapatkannya kemaslahatan, dan tertolaknya dengan ditunaikan wafa itu, ditunaikan janji itu mafasid, tertolak kerusakan. Kalau orang melanggar sebuah perjanjian, mesti nanti kerusakan yang muncul. Ada yang berkhianat, bersepakat saling membantu, ternyata ada satu yang gak mau. Apapun perjanjian itu, kalau satu di antaranya menolak, dia tidak mau, dia melanggar perjanjian tersebut, maka akan terjadi kerusakan. Atau semuanya sepakat membatalkan, padahal itu adalah satu kebaikan dalam perjanjian itu. Maka dengan menunaikan janji, itu akan berdampak padanya kemaslahatan. Dan melanggar, membatalkan perjanjian itu berdampak padanya kerusakan. Idzal wafa'u bil 'uhudi ma'murun bihi fin nusus asy-syar'iyyah. Karena menunaikan janji itu adalah perkara yang diperintahkan dalam nas-nas syariat ini, datang dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menunaikan janji, menunaikan sebuah kesepakatan, tidak kemudian melanggarnya, membatalkannya, mengkhianatinya. Banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan janjinya, menunaikan akadnya. Kaqoulihi azza wa jal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, an-nida lil mu'minin, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang berimanlah yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal, mau mengikatkan dirinya kepada aturan Allah. Aufu bil 'uqud, aufu, penuhilah janji-janji kalian, akad-akad kalian, sepakatan kalian, perintah. Sedangkan asal perintah itu apa? Al-wujub. Asal dari perintah adalah wajib, selama tidak ada qarinah yang memalingkan dari kewajiban itu. Wa qouli subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudhu al-aymana ba'da tawkidiha. Wa awfu, dan penuhilah bi ahdillah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, idza ahadtum, jika kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan. Ini perintah wajib. Wala tanqudhu, dan jangan kalian membatalkan, jangan kalian melanggar al-aiman, sumpah-sumpah. Ba'da tauqidiha, setelah kalian menguatkannya. Jangan kalian melanggar sumpah. Bersumpah untuk saling sepakat, untuk saling membela. Bersumpah untuk saling menolong. Bahkan dengan kesepakatan secara tertulis, tanda tangan, dikuatkan, ada tausik. Ba'da tauqid, setelah kalian menguatkannya, jangan kalian membatalkannya, melanggarnya. Wala takunu kalladhi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengurai kembali benang yang dia sudah pintal. Sudah dia pintal, sudah kuat, sudah jadi pintalannya. Kemudian diurai. Menunjukkan apa di sini? Sudah berjanji, sudah melakukan akad kesepakatan yang kuat, lalu kemudian dia mengkhianati, dia melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala larang kita sampai memperumpamakan, jangan kalian seperti seorang wanita yang memintal, dia sudah jadi pintalannya kuat, lalu diurai kembali. Wa qawlihi ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi, penuhilah kalian janji. Penuhilah janji kalian apabila kalian berjanji. Apabila kalian mengadakan satu kesepakatan, al-ahd. Innal ahda kana mas'ula, karena sungguhnya al-ahd itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditanya nanti, kenapa kalian mengkhianati perjanjian itu? Kenapa kalian melanggar? Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan janji, menunaikan ahad. Sebaliknya, kalau seorang melanggar suatu janji yang telah dia tunaikan, satu kesepakatan yang dia telah tetapkan, lalu dia mengkhianati, maka ini termasuk dosa. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Naqdul ahdi, melanggar janji, kabiratun, adalah merupakan sebuah dosa besar. Kabair dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Kita dapati dalam Al-Quran dalil wajibnya untuk menunaikan al-ahd dan larangan untuk membatalkannya. Maka perjanjian ini yang sifatnya mubah, bukan perjanjian yang haram, ya. Perjanjian yang mubah itu tidak halal bagi seseorang untuk kemudian membatalkannya, mengkhianatinya, melanggarnya. Disebutkan oleh Ibn Athiyyah rahimahullahu taala, wa kullu ahdin jaizun bainal muslimin. Kullu ahdin jaizun bainal muslimin. Fa naqdatuhu la yahil. Setiap al-ahad, perjanjian yang boleh, artinya perjanjian yang mubah, satu kesepakatan yang mubah, bukan kesepakatan yang haram, yang dilakukan oleh kaum muslimin, fa naqdatuhu la yahil, maka melanggarnya mengkhianatinya, tidak menunaikannya adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Di dosa besar yang ke-45 tentang al-ghadar wa adamul wafa' bil ahdi, termasuk dosa besar al-ghadar, mengkhianati sebuah janji dan tidak menunaikannya adalah termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hukuman kepadanya, kepada orang-orang yang melanggar janji, melanggar kesepakatan. Bahkan sekalipun itu kepada orang kafir, yang kemudian dianggap orang kafir tidak ada hurmah, tidak ada kehormatan baginya, dengan seenaknya dia melakukan satu kesepakatan dengan mereka lalu dilanggar. Tidak boleh kita membuat satu perjanjian dengan orang siapapun. Maka kita tunaikan. Jangan kita khianati. Sekalipun itu orang kafir. Kecuali kalau dia melanggar. Dia melanggar maka beda. Perjanjian damai dengan mereka orang kafir untuk tidak merangi mereka, ya kita kaum muslimin harus mentaati, tidak menyerang orang kafir, tidak mengganggu hartanya, perjanjian tidak boleh memerangi mereka. Nah, kecuali dia melanggar perjanjian memerangi kaum muslimin, berarti dia sudah mengkhianati janji. Sebagaimana Rasulullah SAW menyerang jihad melawan musyrikin, orang-orang yang Yahud di Madinah yang sebelumnya ada perjanjian damai tidak boleh menyerang, namun karena orang Yahud tadi ini melanggar janji, satu di antara yang dilanggar adalah membantu musyrikin melawan kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka, Bani Quraidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi." Barang siapa yang melanggar perjanjian itu, barang siapa yang mengkhianati perjanjian itu, fa innama yankuthu ala nafsihi, maka sungguhnya dia melakukan pengkhianatan kepada dirinya. Dia akan mendapatkan uqubah, dia mendapatkan hukuman akibat pelanggarannya itu. Dia sendiri akan mendapatkan akibat jeleknya. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah, dan barang siapa yang menunaikan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, fasayutihi ajran azima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajar yang sangat besar. Orang yang menunaikan perjanjiannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya dengan pahala yang besar. Sebaliknya orang yang melanggar perjanjiannya itu, maka akibatnya kembali kepada dirinya. Hukubahnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. dan ini termasuk sifatnya munafikin. Sifatnya munafikin yang jika dia berjanji, dia melakukan satu kesepakatan itu dia mengingkari. Wa qad i'tabar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naqd al-ahdi biduni musawwigin syar'iyyin min alamatin nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau menganggap bahwasanya orang yang melanggar perjanjian itu tanpa ada pembolehan dari syariat, termasuk dari tanda-tanda an-nifaq, tanda-tanda kemunafikan yang suka melanggar janji dari orang-orang munafik. Adapun kaum mukminin, mereka orang yang menunaikan janji-janjinya. Ketika berjanji, ketika bersepakat, dia tunaikan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengkhianati al-had yang telah dia tetapkan. Adapun orang-orang munafikin enggak. Mereka orang suka melanggar janji, melanggar al-had. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Tirmizi, Rasulullah mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, man kunna fihi kana munafiqan khalisan, barang siapa ada padanya empat perkara ini, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang yang munafik khalis, munafik yang murni. Wa man kana fihi khallatun minhunna kana fi khallatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari empat perkara ini, maka sungguh ada padanya satu dari sifat-sifat munafik. Kalau ada keempat-empatnya, munafik khalis. Tapi kalau cuma salah satu atau dua yang ada padanya, maka dia mensifati dirinya dengan sifat kenifakan. Di antaranya disebutkan, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji melakukan satu kesepakatan, perjanjian, ghadara, dia ghadara, dia mengkhianati. Ini satu di antara cirinya orang munafik. Sebutkan ciri yang lain. Idza haddatha kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Sudah makanan sehari-harinya, setiap dia ngomong mesti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menepati janjinya. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar, berdebat, dia berbuat fajir, dia berbuat curang. Wa idza ahada qadara, kalau dia melakukan perjanjian, mengadakan perjanjian, maka dia mengkhianati. Maka termasuk ya, di sini salah satu dari ciri munafik adalah melanggar janji-janjinya. Bahkan termasuk orang yang fasik, bukan hanya munafik tapi juga fasik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma wajadna liyaktharihim min ahdin wa in wajadna aktsarhum lafasiqin." Dan kami tidak mendapati sebagian besar dari mereka itu menunaikan janji. Artinya apa? Dia melanggar janjinya. Wa wajadna aktsarahum la fasikin, dan sungguh kami mendapati sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Artinya apa di sini? Orang yang melanggar perjanjiannya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia orang yang fasik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang melanggar janjinya itu munafik. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang melanggar perjanjiannya itu adalah orang yang fasik. Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyatakan inna naqd al-ahdi min sifatil fasiqin, sungguhnya melanggar janji, melanggar perjanjian itu adalah termasuk sifatnya orang-orang fasik. Sifatnya orang-orang fasik. Maka ini perbuatan yang sangat tercela. Dicela dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an orang-orang yang suka melanggar perjanjian, termasuk orang-orang yang fasik. Dan orang yang senang melanggar perjanjiannya, maka kelak dia akan mendapati ukubahnya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia dan akhirat dia akan mendapati ukubah, hukuman, akibat dari dia mengkhianati atau melanggar janji. Disebutkan oleh Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qurawi rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan salatu khisalin man kunna fihi kunna alaihi. Ada tiga perkara, kata beliau, kata Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qurawi rahimallahu ta'ala, salatu khisalin, ada tiga perilaku, ada tiga sifat, man kunna fi kunna alaih, barang siapa yang ada padanya dari tiga sifat atau perilaku ini, kunna alaih, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Kejelekan akan kembali kepadanya. Apa tiga itu? Al-baghyu wan-naqsu wal-makru. Al-baghyu yaitu kezaliman. Wan-naqsu melanggar perjanjian. Dan al-makru dan al-makr melakukan makar, merencanakan makar, tipu daya untuk merugikan orang lain, menzalimi orang lain, maka ini akan kembali kepada pelakunya, akibatnya itu. Kemudian beliau membaca Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajidu wala yahiku makru sayyi illa liyahli. Tidaklah kembali makar jelek itu kecuali kepada pelakunya. Ini satu, orang yang merencanakan satu makar, tipu daya untuk membuat kejelekan, membuat kehancuran, kerusakan pada orang lain, kecuali akan kembali kepadanya makar tersebut, kejelekan, kehancuran, Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya tersebut. Demikian juga al-baghyu, kezaliman yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain, kezalimannya itu akan kembali kepadanya. Ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai manusia, sungguhnya kezaliman kalian itu akan kembali kepada kalian sendiri. Kezaliman kalian itu akan kembali kepada kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, naqsu, melanggar janji, melanggar perjanjian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faman nakatha fa'innama yankuthu ala nafsihi. Barang siapa yang melanggar janjinya, fa'innama yankuthu ala nafsihi, maka sungguhnya pelanggaran janjinya itu akan kembali kepada dirinya. Artinya apa? Akibat jelek dari melanggar janjinya itu akan kembali kepadanya. Ini tiga perkara. Kalau ada pada seseorang, maka dia akan juga mendapatkan kejelekan dari sifat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan iqab, memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar perjanjian ini. Ini bukan perkara yang remeh, bergampang-gampangan seorang itu kemudian melanggar kesepakatan, khianat, tidak mau menunaikannya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anhuma, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal ghadir yunsabu lahu liwa yaumil qiyamah fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Kata Rasulullah SAW, innal ghadir, sesungguhnya orang yang berkhianat, orang yang mengkhianati satu janji, satu amanah, yunsabu lahu liwa, ditancapkan baginya sebuah bendera di yaumil qiyamah, ada tandanya, wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianatan fulan, pengkhianatannya fulan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, endastihi, di bokongnya itu ditancapkan ada tanda bendera. Semakin banyak pengkhianatannya, dia akan semakin naik, semakin tinggi, naik ke atas bendera tersebut, naik ke punggungnya, sampai ke lehernya. Maka semakin banyak kelihatannya, makan semakin tinggi pula bendera tersebut. Fa yurfa, kata Rasulullah SAW, fa yurfa bi qadri qadratihi, diangkat bendera itu sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah, Rasulullah mengatakan setiap pengkhianat itu ada benderanya yawmal qiyamah, maka ada tanda bagi orang pengkhianat, mengkhianati janji di yaumul qiyamah itu ada bendera, ada liwa. Demikian juga awakib hukumannya, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dan menjadikan hati-hati mereka ini menjadi keras, qaswatul qalb, sebagaimana Bani Israel, mereka orang yang suka melanggar perjanjian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan iqab kepadanya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah. Disebabkan mereka melanggar perjanjian, la'annahum, kami laknat mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat mereka. Waj'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Ini diantara awakib yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah dalam hadis, bagi orang yang mengkhianati janji, mengkhianati perjanjian. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita selesaikan bab al-hilf. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab yang baru di pertemuan yang akan datang, bab al-ikha, bab tentang mempersaudarakan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa bidakumullah.